Joko Boyo. Oke, perlu di Joko Boyo. Thank you. Yuk, yang kali ini ada Dwi Sawatanda. Jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca. Padha wani ning ngungkapke tresno yen ku pandang kembang yang dipandu dan mawon ngamar waru ning atimu nganti kapan apa tiki ora butuhkan mung dadi kanca musrah berkah kebendang cinta. Deva terima kasih satu lagu sudah berakhir bersama Nisa buat teman-teman semua yang di depan.